poin yang kedua, yaitu orang-orang yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan poin yang ketiga, yaitu dalil-dalil tentang syiriknya dan kafirnya Ahlul Kitab. Kita lanjutkan dulu pembacaan apa yang disebutkan oleh pensyarah Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Jadi pada pertemuan sebelumnya saya ingat masih sampai kepada dalil-dalil bahwa Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani kafir musyrik. Dalil-dalil bahwa Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani kafir musyrik. Kita lanjutkan setelah kita baca apa yang disebutkan oleh pensyarah. Pensyarah mengatakan, Wallahu jalla wa ala kaffara al-musyrikin 'abadatal awthan wa ghairahum mimman ya'budu ma'allahi ghairahu. Artinya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkafirkan kaum musyrikin, para penyembah berhala dan selain mereka yang menyembah selain Allah. Ini ayat di dalam Al-Qur'an banyak. Allah telah mencap kafir orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya para penyembah berhala dan juga penyembah selain berhala. Yang penting menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dia musyrik dan telah dinyatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, wa kaffara man lam yu'min bir rusul aw ba'dihim kama fil qur'ani was sunnati nabawiyyah. Dan juga Allah mengkafirkan siapa yang tidak beriman kepada para rasul atau sebagian dari rasul sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Jadi di sini dua penyebab kekufuran yang disebutkan oleh pensyarah. Pertama, karena mensyirikkan Allah. Yang kedua, karena tidak beriman kepada para rasul, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dua sebab yang sudah disebutkan oleh pensyarah sebab kekufuran. Yang pertama, kesyirikan, dan yang kedua, mendustakan para rasul, tidak beriman kepada para rasul, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan, kaffaral musyrikina minal yahudi wan nasara wal wathaniyin. Allah mengkafirkan kaum musyrikin dari orang-orang Yahudi dan Nasrani dan penyembah berhala. Ini juga orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang musyrik, Ahlul Kitab dan penyembah berhala dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayajibu 'alal muslim an ya'tiqida biqalbihi kufrahum 'amalan bitakfirillahi lahum wa takfiri rasulihi sallallahu alaihi wasallam lahum. Qala ta'ala laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibn maryam. Maka wajib bagi setiap muslim untuk meyakini kekafiran mereka dengan hatinya. Maksudnya meyakini kekafiran Ahlul Kitab, Yahudi Nasrani, orang-orang musyrik, penyembah berhala dan selain berhala. Wajib dalam hati seorang muslim untuk meyakini kekufuran mereka. Sebagaimana bentuk keikutsertaan dalam pengkafiran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Karena kenapa kita kafirkan mereka? Karena Allah yang mengkafirkan. Kenapa kita yakini mereka kafir? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkafirkan mereka. Maka tidak ada keraguan bagi kita untuk mengkafirkan mereka. Maka nanti saya akan sebutkan dalil-dalilnya. Ini salah satu dalilnya disebutkan oleh pensyarah. Surat Al-Maidah ayat 17. Sungguh telah kafirlah. Lihat di situ jelas. Sesungguhnya telah kafirlah. Kata-kata telah kafirlah. Orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Ini adalah pendapat dari kaum Nasrani. Berarti kaum Nasrani kafir. Karena telah dinyatakan oleh Allah kafir. Karena mereka menyatakan bahwa Allah adalah Isa putra Maryam. Allah adalah Isa putra Maryam. Surah Maidah ayat 17. Dan ini ayat menunjukkan keyakinan kaum Nasrani bahwa keyakinan mereka adalah wahdatul wujud. Keyakinan mereka adalah wahdatul wujud, yaitu Allah dan seluruh alam semesta adalah Allah. Itu keyakinan wahdatul wujud. Dan salah satu keyakinan wahdatul wujud adalah Allah menitis pada diri seseorang. Sebagaimana keyakinannya kaum Nasrani, sebagaimana juga keyakinannya kaum Batiniyah dari kaum Syiah Rafidhah, bahwa Allah menitis pada diri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebagaimana keyakinan kaum tasawuf yang ekstrim, yang menyatakan bahwa Allah menitis pada diri mereka, pada diri pemimpin-pemimpin tarekat mereka. Begitu juga wahdatul wujud bisa dengan selain menitis, yaitu menyampur. Jadi wahdatul wujud itu ada dua, menitis atau bercampur, seperti kopi dan susu dicampur menjadi kopi susu. Maka mereka mengatakan seperti itu, innallaha huwal masih ibnu Maryam, Allah adalah Isa putra Maryam, berarti Allah bercampur dengan Nabi Isa. Di dalam diri Nabi Isa ada Allah. Di dalam diri Isa ada Allah, di dalam diri Allah ada Isa. Ini dua cara wahdatul wujud. Yang pertama menitis, sebagaimana menitisnya Allah pada diri Nabi Isa yang dikatakan oleh kaum Nasrani, atau Allah bercampur dengan makhluknya. Maka ini semua adalah kekufuran. Ini semua adalah kekufuran. Dalil begitu nyata tentang kafirnya kaum Nasrani yang tidak ada bisa didiskusikan di dalamnya. Dalil begitu nyata tentang kafirnya kaum Nasrani. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh pensyarah surat Al-Maidah ayat 64. Wa qalatil yahud yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha. Kaum Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu. Dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Al-Ma'idah ayat 64. Ini ayat menunjukkan kafirnya kaum Yahudi dari sisi mereka menghina Allah. Nah, nanti saya akan sebutkan dalil-dalil lengkap. InsyaAllah ta'ala penghinaan kaum Yahudi dan Nasrani di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari kitab-kitab mereka. Saya akan sebutkan, mudah-mudahan waktunya cukup. Nah, ini juga menunjukkan kafirnya kaum Yahudi dari sisi lain, yaitu sisi mereka menghina Allah jalla fi'ala. Jadi yang dihina bukan hanya sekedar Nabi lagi, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ayat ini menunjukkan kepada kafirnya kaum Yahudi dari sisi mereka menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pensyarah mengatakan, wa qala ta'ala, laqad sami'a alladhina qalu, laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu, innallaha faqir wa nahnu aghniya. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah miskin dan kamilah yang kaya. Ini juga bentuk kekafiran Yahudi dan Nasrani. Karena mereka menghina Allah. Allah miskin dan Yahudi dan Nasrani kaya. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 181. Ini sekali lagi para ikhwah, ini salah satu penyebab kekufuran kaum Yahudi dan Nasrani karena mereka menghina Allah jalla fi'ala. Kemudian pensyarah mengatakan ila ghairi dzalika minal maqalatil lati hakaha Allahu anhum. Dan sebagainya, maksudnya dan lain-lain dari berbagai ungkapan yang disebutkan oleh Allah tentang mereka. ungkapan, maksudnya adalah ungkapan yang mereka ungkapkan tentang penghinaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ungkapan yang mereka ungkapkan tentang penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, wa yakfi wa hum ahlul kitab. Padahal mereka adalah ahlul kitab. Maksudnya adalah mereka itu orang-orang yang diberikan kitab oleh Allah, tetapi mereka tetap saja menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakfi fi takfirihim annahum kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi arsalahu Allahu lin-nasi kafah walladhina yujiduna kutuban 'indahu fit tawrati wal injil. Dan cukuplah sebagai dasar pengkafiran mereka bahwa mereka kufur terhadap Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kufur terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 157-158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu al-ummiy alladhi yajidunahu maktuban 'indahu fi at-Taurat wal Injil, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar." وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Yang artinya, nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada sisi mereka. Ini sebagaimana sudah saya sebutkan bahwa sebab kafirnya Yahudi dan Nasrani tidak mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka dapati di dalam Al-Taurat dan di dalam Al-Injil yang ada pada mereka. Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf, melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, lihat, kepada Nabi Muhammad SAW, memuliakan Nabi Muhammad SAW, menolongnya, mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Lihat di sini, Yahudi, Nasrani yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, membela Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mereka lah orang-orang yang beruntung. Kemudian Allah berfirman, katakanlah, yaitu wahai Muhammad, katakanlah, hai manusia. Lihat di situ, hai manusia, berarti seluruh manusia. Hai manusia, artinya bukan hanya untuk orang Arab. Termasuk di dalamnya Yahudi Nasrani, termasuk di dalamnya Bani Israel. Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Lihat, ini kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau diutus kepada seluruh nabi, seluruh manusia, bukan hanya untuk orang Arab, akan tetapi juga Bani Israel, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Menyembah Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Quran surat Al-A'raf ayat 157. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, فَقَوْلُهُ يَا أَيُّهَا النَّاسِ عَامٌ فِي جَمِعِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ وَغَيْرِهِمْ. Yang artinya, dan firmannya, yaitu firman Allah, wahai manusia, menunjukkan umum bagi seluruh manusia dari golongan Ahlul Kitab dan selain mereka. Maka ini sebuah akidah yang harus kita ingat baik-baik. Risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umum untuk seluruh umat manusia bahkan jin. Tidak ada yang mendengar dakwah Nabi lalu dia tidak beriman, lalu mati dalam keadaan tidak beriman, kecuali termasuk penghuni neraka. Ini akidah seorang muslim. Harus kita yakini baik-baik. Kerisalahan Nabi Muhammad SAW umum. Ya, akidah itu. Kerasulan Nabi Muhammad SAW umum untuk seluruh manusia. Tidak terbatas hanya orang Arab. Tidak terbatas hanya orang Asia, orang Afrika, Amerika, Australia, tidak. Tetapi umum seluruh manusia, bahkan jin. Nah, dengan begini, dengan keyakinan seperti ini, maka kita akan mudah menghukumi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka kafir. Dalilnya apa? Allah memanggil, "Ya ayyuhan nas." Wahai manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku adalah Rasul Allah yang diutus kepada kalian seluruhnya. Tidak ada batas. Maka wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan, amun fi jami'in nas min ahlil kitab wa ghairihim. Menunjukkan umum bagi seluruh manusia dari ahlul kitab atau selain ahlul kitab. Inni rasulullah ilaikum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiin. Fa'aminu billahi wa rasulihi wa nabiyyil ummi alladhi yu'minu bi kalima billah wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Yang artinya, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Rabb yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya. Dan ikutilah dia, dan supaya kalian mendapat petunjuk. Al-A'raf ayat 158. Sebelum kita lupa, sebelum kita lanjutkan, bahwa tadi kita sebutkan bahwasanya orang Yahudi Nasrani kafir disebabkan beberapa sebab. Satu, karena mereka musyrik. Ya, orang Yahudi Nasrani kafir disebabkan karena mereka musyrik. Satu. Yang kedua, disebabkan karena mereka beriman kepada sebagian rasul dan kafir kepada sebagian yang lain. Dua. Disebabkan karena mereka beriman kepada sebagian rasul dan kafir kepada sebagian yang lain. Tiga. Orang Yahudi dan Nasrani kafir. Kenapa? Ada yang masih ingat? Karena mereka menghina Allah Jalla fi'ala. Menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kaum Yahudi dan Nasrani kafir, musyrik. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sudah empat sebab yang menyebabkan orang Yahudi dan Nasrani kafir. Ya. Dan ini poin penting para ikhwah, terutama di zaman sekarang. Zaman orang seenaknya ngomong agama. Ya. Nanti saya akan sebutkan permasalahan-permasalahan penting dalam masalah ini. Ini salah satu pokok masalah yang sangat penting di zaman sekarang. Sehingga nanti ada keluar celotehan. Gak boleh orang Islam mengaku agama yang paling benar. Tidak boleh kita mengatakan kafir kepada orang kafir. Kepada orang Yahudi dan Nasrani. Karena kekafiran hanya Allah yang mengetahuinya. Ini celotehan-celotehan seenaknya tentang agama. Disebabkan karena kebodohan. Sudah bodoh ngomong agama. Dan saya sering perhatikan, baru kemarin saya lihat di media sosial, ada orang bodoh kuadrat pangkat 9 ngomong agama. Dia katakan ayat Al-Quran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman sekarang tidak bisa dipahami dengan hanya sebatas tekstual, harus dipahami sebagai kontekstual. Saya meskipun bukan ahli agama, dia sudah ngaku bukan ahli agama, sudah itu stop. Ini kebanyakan manusia ada seperti itu. Dia ngaku bukan ahli agama, akan tetapi dia ngomong tentang agama seenaknya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan sekarang. Penulis kemudian mengatakan, wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami tidak mengutus kalian engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Surat Saba ayat 28. Ini ayat juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia. Antum pegang ini baik-baik. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia. Berarti semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh manusia wajib mengimani beliau. Mau dia dahulunya Yahudi taat, Nasrani taat, Yahudi muwahhid, Yahudi ahli tauhid. Ada enggak Yahudi ahli tauhid? Mungkin ada. Nasrani ahli tauhid, saya pernah punya teman waktu kuliah di Madinah, beliau orang Amerika. Beliau cerita bahwa di kami masih ada Nasrani muwahhid. Nasrani ahli tauhid. Jadi mereka tidak mensyirikkan Allah. Mereka menganggap bahwa Nabi Isa messenger. Nabi Isa adalah rasul. Kami tidak menganggap dia anak Tuhan, kami tidak menganggap Trinitas, kami menyembah Allah. Tapi nabi kami Nabi Isa, nabi kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perbedaannya kata mereka. Maka kita katakan tetap begitu. Kalau seandainya mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah kufur. Nah, kita lanjutkan. Faman lam yu'min bi'umumi risalati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hatta walau aqarra annahu Rasulullah walakin qala inna risalatuhu khasatan bil Arab hatta walau duna ghairihim fahuwa kafir fakaifa billadhi yakfuru bi risalatihi aslan wa lam yu'min biha. Artinya, maka barang siapa tidak beriman kepada keumuman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan meski mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, tapi mengatakan bahwa risalahnya hanya terbatas khusus untuk orang Arab saja, tidak mencakup selain mereka, maka ia telah kafir. Lihat, meskipun mengakui kerasulan Nabi, saya ngaku Nabi itu Rasul, tapi Rasulnya untuk orang Arab. Untuk orang Indonesia, maka tidak ada. Ya, Nabinya Nabi Nusantara. Ini tidak benar. Ini orang ya yang mengakui kerasulan Nabi, akan tetapi menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diutus untuk orang Arab saja, kafir. Kenapa? Karena berarti tidak mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada keumuman risalahnya, pada keumuman risalahnya. Baik. Beliau mengatakan, lalu bagaimana bagi yang mengingkari salahnya dan tidak beriman kepadanya? Tentu lebih dahsyat kekufurannya. Artinya, yang mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, tapi khusus untuk orang Arab, itu saja kufur. Apalagi yang tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sama sekali sebagai seorang Rasul. Ya. فَهَذَا أَشَدُّ كُفْرًا فَالَّذِي يَشُكُّ فِي كُفْرِ الْمُشْرِكِينَ عُمُومًا سَوَاءٌ كَانَ مِنَ الْوَثَنِيِّينَ أَوْ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى أَوْ مِنَ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَهُمْ يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ يَجِبُ اِعْتِقَادُ كُفْرِهِمْ فَكُلُّ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ وَعَبَدَ مَعَهُ غَيْرَهُ مِنَ الْأَشْجَارِ وَالْأَحْجَارِ وَالْأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ وَالْقُبُورِ وَالْأَضْرِحَةِ فَإِنَّهُ مُشْرِكٌ كَافِرٌ يَجِبُ تَكْفِيرُهُ حَتَّى وَلَوْ كَانَ يَدَّعِ الْإِسْلَامَ. Artinya, dan orang-orang yang meragukan kekafiran kaum musyrikin secara umum, baik itu dari kalangan penyembah berhala, dari kalangan Yahudi atau Nasrani, atau dari kalangan yang menisbatkan diri mereka kepada Islam tapi mereka menyekutukan Allah, wajib dianggap sebagai orang kafir. Yang beribadah, berdoa kepada selain Allah, kafir. kafir, musyrik. Musyrik dan dia kafir. Kita meyakini bahwa mereka musyrik kafir. Yang tidak meyakini mereka musyrik kafir, maka kafir. Ini tidak bisa tidak, harus seperti itu. Ini masalah keyakinan dalam hati. Kalau ada orang yang berdoa kepada selain Allah, maka orang tersebut musyrik kafir. Kita harus meyakini mereka musyrik kafir. Kalau tidak, kita kafir bersama mereka. Paham ini para ikhwah? Setiap orang yang menyekutukan Allah, menyembah selain Allah bersamanya, semisal pepohonan, bebatuan, berhala, patung-patung, kuburan, tempat-tempat keramat, maka ia adalah musyrik kafir dan wajib dikafirkan. Meski ia mengaku Islam dan berkata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, li'annal musyrikina yubtilu syahadatain wa yunaqidul Islam. Karena perbuatan syirik membatalkan kalimat syahadat, bertentangan dengan Islam dan merusak tauhid. Nah, silakan azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Kita lanjutkan. Pensyarah mengatakan, pensyarah mengatakan, فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَكَفِّرَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللَّهِ سَوَاءٌ كَانُوا مِنَ الْعَرَبِ أَوْ مِنَ الْعَجَمِ سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو المتسمين بالإسلام. Artinya, maka Wajib bagi setiap muslim untuk mengkafirkan orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah. Jadi gini para ikhwah, kewajiban ini bukan berarti kita merasa suci diri kita. Bukan. Tapi ini kewajiban agama, harus meyakini kekafiran orang-orang musyrik. Bukan berarti kita merasa sok suci. Bedakan antara dua hal itu. Saya meyakini kafir musyriknya orang Yahudi, orang Nasrani, bukan berarti saya sedang mensucikan diri saya. Tetapi itulah agama saya yang harus saya yakini. Paham gak maksud saya? Ya, karena ada tuduhan nanti, sudahlah urus diri sendiri, ngapain kafir-kafir orang. Ini tidak pada tempatnya permasalahannya. Ya, tetapi sebagai seorang muslim, tidak sempurna beragama saya kalau saya tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Yahudi ahlu kita penyembah berhala, orang-orang musyrik dari kaum muslimin yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada urusan dengan pensucian diri, enggak ada. Ya. Saya tidak sedang mensucikan diri saya dari dosa, tidak. Cuma agama saya mengkonsekuensikan saya harus meyakini yang menyembah kepada selain Allah musyrik dan mereka kafir. Paham maksud saya ini? Nah. Kemudian penulis mengatakan, baik itu dari kalangan Arab ataupun Ajam. Ajam adalah selain Arab. Kita-kita ini selain Arab. Baik itu dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani atau yang mengaku Islam. Hadhihi aqidatun laisa 'alaiha musawamah. Lihat nih. Ini adalah masalah keyakinan, tidak bisa ditawar-menawar. Paham enggak ini? Ya. Ini bukan urusan suci mensucikan diri, bukan. Tetapi keyakinan kita ya seperti itu. Kalau kita tidak mengkafirkan orang musyrik, Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik lainnya, maka tidak Islam kita. Gitu loh. Bukan dalam rangka kita sedang mensucikan diri sendiri, bukan. Kemudian penulis mengatakan, "Faman lam yukaffiril musyrikin fa innahu yakunu murtaddan kafiran mithlahum." Barang siapa tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, maka ia menjadi murtad dan kafir seperti mereka. "Li'annahu tasawa indahul iman wal kufur." Lihat. Ini sebabnya. Kenapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik itu ikut murtad dan kafir? Karena baginya iman dan kufur sama saja. Sedangkan harus beda. Iman berbeda dengan kekufuran. Yang beriman kepada Allah berarti dia beriman kepada Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ibadahnya hanya ditujukan kepada Allah. Beda dengan orang syirik. Mereka beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Maka tidak akan sama tauhid dengan syirik. Siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik berarti menyamakan iman dan kekafiran. Menyamakan iman dan kesyirikan. Berbeda dengan orang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Bersyahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Meyakini bahwa Rasulullah SAW adalah Rasulullah. Penutup para nabi yang wajib diikuti. Maka berbeda dengan orang-orang yang tidak mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan sama berarti dia menyamakan antara iman dan kekufuran. Itu maksudnya. Ya. Tidak membedakan antara ini dan itu maka ia menjadi kafir. Taib. Sampai di sini tentang pembacaan kitab kita. Saya ingin menambahkan apa yang sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Yaitu kekafiran ahlul kitab. Kekafiran ahlul kitab. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah, kita akan bahas kekafiran Ahlul Kitab dari Yahudi dan Nasrani dalam beberapa poin. Yang pertama, yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa Ahlul Kitab kafir karena tidak mengimani kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengimani kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini kafir, para ikhwah. Ini sebab pertama. Kenapa kaum Yahudi dan Nasrani kafir? Karena tidak mengimani kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada seluruh umat manusia. Yang diutus kepada seluruh umat manusia. Dalilnya surat Ali Imran ayat 85. Ini antum banyak catat ya, hati-hati. Hati-hati tangannya pegel. Ini banyak banyak sekali catatannya. Dalilnya surat Ali Imran ayat 85. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan pernah diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Siapa yang mencari selain Islam, Islam yang dimaksud di sini adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Alusi di dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan bayyana ta'ala anna man taharra ba'da mab'athihi sallallahu alaihi wasallam ghaira syari'ati fa huwa ghairu maqbulun minhu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan barang siapa yang mencari-cari setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul selain syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan pernah diterima darinya. Ini menunjukkan Ahlul Kitab karena mereka tidak beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kafir. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 19, innad dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhai di sisi Allah adalah Islam. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata di dalam kitab tafsirnya, ikhbarun minallahi ta'ala bi annahu la dina indahu yaqbaluhu min ahadin siwal Islam. Ini adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada agama di sisi Allah yang akan diterima oleh Allah dari seorang pun kecuali Islam. Wa huwa ittiba'ur rusuli fi ma ba'athahumullah bihi fi kulli hin hatta khatamu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Islam yang dimaksud adalah mengikuti para rasul yang diutus oleh Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala yang diakhiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalil yang kedua menunjukkan bahwasanya kafirnya Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 19 bahwa Islam agama yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ketiga itu surat Al-Maidah ayat 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimut tawrata wal injil." Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahlul kitab, kalian tidak di atas apa-apa. Kata Imam Ibnu Katsir, maksud kalian tidak di atas apa-apa, yaitu tidak di atas agama apapun sampai kalian menegakkan Taurat dan Injil. Sampai kalian menegakkan Taurat dan Injil. Dan di dalam Taurat dan Injil ada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Yahudi dan Nasrani kafir selama mereka tidak menegakkan Taurat dan Injil. Dan salah satu bentuk penegakan Taurat dan Injil mempercayai kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dalil dari Al-Qur'an. Ya. Dalil dari hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Muslim. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah, maksudnya demi Allah, tidaklah mendengar aku seorang pun dari umat ini, baik Yahudi ataupun Nasrani, kemudian ia mati dan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, melainkan ia penghuni neraka. Dalil yang begitu tegas bahwa yang tidak beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang diutus kepada seluruh umat manusia adalah kafir, diancam neraka. Makanya Imam Nawawi mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, wa ammal haditsu fa fihi naskhul milali kulliha birisalati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis ini di dalamnya terdapat penghapusan seluruh agama dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya Yahudi Nasrani kafir karena tidak beriman kepada keumuman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ada hadis yang lain yang disebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikitabin asabahu min ba'di ahlil kitab. Kata Jabir bin Abdullah, suatu hari Umar bin Khattab mendatangi Nabi sambil membawa kitab yang didapat dari ahlul kitab. Faqara'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faghadib. Lalu Umar bin Khattab, lalu Nabi Muhammad SAW membaca kitab tersebut. Lalu beliau marah. Kemudian beliau mengatakan kepada Umar bin Khattab, amutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab. Apakah engkau terperosok ke dalamnya, wahai Umar bin Khattab? Walladhi nafsi biyadih law ji'tukum biha bayd, laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah. La tas'aluhum an syai' fayukhbirukum bihaq fatakdhibuhu bih aw bibatil fatusaddiquhu bih walladhi nafsi biyadihi law anna Musa sallallahu alaihi wasallam kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh aku telah datang kepada kalian dengan risalah yang sangat jelas, sangat terang. Jangan tanya kepada ahlul kitab tentang sesuatu, maka mereka akan memberitahukan kepada kalian dengan kebenaran, akan tetapi mereka dengan kebenaran lalu kalian mendustakannya, karena kabarnya dari ahlul kitab. Kita sebagai seorang muslim akhirnya mendustakan kebenaran tersebut. Atau mereka ahlul kitab memberitahukan kepada kalian tentang kebatilan lalu kalian mempercayainya. Jangan nanya ahlul kitab, jangan bawa kitab selain Al-Qur'an. Demi jiwaku yang berada di tangannya, kalau seandainya Nabi Musa alaihi salam masih hidup, maka tidak ada keluasan bagi beliau kecuali harus mengikutiku. Ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kemudian juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Itu poin pertama. Kenapa kafir ahlul kitab? Karena tidak beriman dengan keumuman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenapa ahlul kitab kafir? Karena mereka merubah agama mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Inna dinan nasara al-batil innama huwa dinun mubtada'." Sesungguhnya agama Nasrani yang batil adalah agama yang diada-adakan, ibtada'uhu ba'dal masih alaihi salam. Mereka mengada-ngada terhadap agama setelah kematian Nabi Isa bin Maryam. Wa ghayyaru bihi dinal masih. Mereka merubah agama Nabi Isa. Faddala minhum man adala an syari'atil masih ila mabtada'uhu. Artinya, maka mereka merubah syariat Nabi Isa bin Maryam kepada syariat yang mereka buat-buat sendiri. Nah, ini para ikhwah, ini sebab yang kedua, kafirnya kaum Yahudi dan Nasrani karena merubah agama Nabi Isa dan Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, sebab kafirnya kaum Yahudi dan Nasrani karena mereka meskipun disebut ahlul kitab, tapi disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sebagai orang-orang kafir. Meskipun disebut ahlul kitab, tapi disebutkan dalam Al-Quran hadis sebagai orang-orang kafir. Dalilnya Al-Baqarah ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli al-kitab wala al-musyrikin an yunazzala 'alaykum min khairin min rabbikum wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Artinya, tidak ingin orang-orang kafir dari ahlul kitab. Lihat di situ Allah menyatakan kafir dari siapa? Ahlul kitab. Meskipun mereka ahlul kitab, tapi dinyatakan oleh Allah kafir. Contoh yang lain, surat Ali Imran ayat 71. Ali Imran ayat 71. Ya ahlul kitab, lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian kafir dengan ayat-ayat Allah sedangkan kalian menyaksikannya? Wahai ahlul kitab, kenapa kalian kafir? Dinyatakan oleh Allah kafir. Ayat yang ketiga, di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Bayyinah ayat 5. Ayat 1 sampai 6 bahkan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrik. Maka tidak terjadi orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Ini menunjukkan bahwa Allah mengkafirkan ahlul kitab dengan tegas, dengan jelas, sejelas matahari di siang bolong. Tapi hanya orang-orang yang penuh syubhat di dalam hatinya yang masih ragu kekafiran orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ustaz, adakah orang yang ragu di zaman sekarang? Oh, banyak. Ya, akibat syubhat. Akibat mutak-atik. Akibat punya konsep kebebasan. Akibat punya konsep kebersamaan. Sudahlah, daripada kita tengkar terus, ente kafir, yang satu nuduh ente kafir. Sudahlah, semua sama. Semua manusia. Kita sama-sama menggapai ridho ilahi. Ilahi yang mana ente ridho? Ente ingin gapai. Ya. Taib. Poin yang keempat. Kenapa kaum Yahudi dan Nasrani adalah kafir? Karena mereka tidak beriman sebenar-benarnya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak beriman sebenar-benarnya kepada Allah dan Rasulnya. Dalilnya surat At-Taubah ayat 29. qatilu alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq minal ladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir dan tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan tidak beragama dengan agama yang benar dari ahlul kitab. Ya, mereka tidak sebenar-benar beragama yang wajib diperangi oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham ini para ikhwan? Ini yang keempat, bahwa kenapa kafirnya ahlul kitab? Karena mereka tidak beriman dengan sebenar-benarnya, tidak beragama dengan sebenar-benarnya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kelima. Ahlul kitab musyrikun. Kenapa kafirnya ahlul kitab? Karena ahlul kitab orang-orang musyrik. Kenapa kafir ahlul kitab? Karena ahlul kitab orang-orang musyrik. Apa bentuk kemusyrikan mereka? Atau kesyirikan mereka? Satu, menyembah para pendeta dan para rahib mereka. Pendeta bahasa Arabnya kisis. Rahib adalah ahli ibadah kaum Yahudi. Ahbar, ulama kaum Yahudi. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani musyrik. Kenapa? Karena menyembah pendeta, rahib, dan ahbar mereka. Apa dalilnya? Dalilnya Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Kaum Yahudi dan Nasrani menjadikan ulama-ulama Yahudi dan ahli-ahli ibadah Yahudi sebagai Tuhan selain Allah. Ada seorang sahabat yang waktu itu masih beragama Nasrani, yaitu Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Adi bin Hatim berkata, "Inna lasna na'buduhum." Wahai Rasulullah, kami tidak pernah menyembah pendeta. Kami enggak pernah menyembah rahib, ahbar, ahli ibadah, ahli agama, ahli ilmu dari Yahudi, kami enggak pernah nyembah. Kok dikatakan oleh Allah orang-orang Yahudi Nasrani menjadikan rahib mereka, pendeta mereka Tuhan selain Allah? Maka Hadi bin Hatim protes, kami tidak pernah menyembah pendeta, kami tidak pernah menyembah ulama-ulama kami, kami tidak pernah menyembah ahli ibadah-ibadah kami. Maka Rasulullah SAW menjawab, alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatahrifuna wa yuhilluna ma harramallahu fatuhilluna. Qultu bala, qala fatilka ibadatuh. Kata Rasulullah SAW, bukankah Yahudi Nasrani mengharamkan apa yang Allah halalkan? Saya ulangi. Bukankah pendeta Yahudi ataupun pendeta Nasrani, rahib Yahudi ataupun pendeta Nasrani atau ahli ibadah Yahudi mengharamkan apa yang Allah halalkan? Lalu kalian ikut mereka. Dan juga sebaliknya, bukankah pendeta Nasrani, ahli ibadah Yahudi, ahli ulama Yahudi, menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu kalian mengikutinya? Maka kata Adi bin Hatim, benar kalau itu. Kami mengikuti ulama kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fatilka ibadatuhum." Itulah ibadahnya kaum Yahudi, Yahudi dan Nasrani yang menyembah siapa? Pendeta, rahib dan ahbar mereka. Paham ini para ikhwan? Dari sini yang kelima, bahwasanya kaum Yahudi dan Nasrani musyrik. Kenapa? Karena menjadikan ulamanya sebagai sembahan. Menjadikan ahli ibadahnya sebagai sembahan. Caranya bagaimana? Apabila ahli ibadahnya, ahli agamanya mengharamkan kambing, mereka ikut. Padahal kambing dihalalkan oleh Allah. Apabila ahli agamanya, ahli ibadahnya menghalalkan minuman keras dan babi, mereka ikut. Maka itulah peribadatan kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan pendeta mereka, ulama mereka sebagai Tuhan selain Allah. Nah, yang kedua, kaum Yahudi dan Nasrani musyrik karena mereka menjadikan Isa bin Maryam adalah Allah. Mereka menjadikan Isa bin Maryam adalah Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Ma'idah ayat 7 dan juga Al-Ma'idah ayat 72. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibn Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Al-Maidah ayat 7. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibn Maryam. Al-Maidah ayat 72. Jadi ada dua ayat. 7 dan 72. Sebab yang ketiga, kenapa ahlul kitab musyrik? Kalau musyrik berarti kafir mereka. Ya, maka karena Yahudi, Nasrani meyakini adanya Trinitas. Dan yang meyakini adanya Trinitas dikafirkan oleh Allah. Karena Yahudi dan Nasrani meyakini Trinitas. Dan yang meyakini Trinitas dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 73. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, poin ke-6. Insyaallah tidak salah nulisnya, tidak bingung enggak nulisnya. Poin ke-6. Kafirnya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, karena mereka menghina Allah. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Mereka menghina Allah Subhanahu wa taala. Kita akan runut hinaan mereka terhadap Allah. Jadi kalau seandainya ada Yahudi dan Nasrani yang menghina para nabi, masih ringan. Jangankan nabi, Allah mereka hina. Jadi kalau seandainya ada Yahudi dan Nasrani membunuh para nabi, masih rendah itu dibandingkan menghina Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebenarnya membunuh para nabi dosa besar. Lihat hinaan mereka pertama terhadap Allah, bahwa Allah pelit. Menurut Yahudi dan Nasrani, Allah pelit. Dalilnya Al-Ma'idah ayat 66. Al-Ma'idah ayat 66. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Di kaum Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Artinya enggak bisa ngasih apa-apa. Enggak bisa ngasih rezeki, enggak bisa ngasih rahmat, enggak bisa ngasih berkah. Terbelenggu tangannya. Ghullat aydihim. Tetapi tangan mereka lah yang dibelenggu. Walu'inu bima qalu. Dan mereka dilaknat atas apa yang mereka ucapkan. Yang kedua, hinaan mereka terhadap Allah. Allah miskin. Na'udzubillah. Kalau hinaan itu kita berikan saja kepada manusia, sudah tercela. Apalagi ini diberikan kepada siapa? Allah Jalla fi'ala. Allah miskin. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir. Sungguh Allah telah mendengar orang-orang yang mengucapkan sesungguhnya Allah miskin, melarat. Kemudian yang ketiga, hinaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka mengatakan Allah punya anak. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Kaum Yahudi berkata Uzair adalah anaknya Allah. Dan kaum Nasrani berkata Al-Masih adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belum salat Isya ya. Antum kenapa enggak ngingetin anak? Ya, taib. Terakhir. Dalil yang lain bahwa mereka menghina Allah yaitu dengan menyatakan Allah punya anak. Surat Yunus ayat 68. Surat Yunus ayat 68. Wa qalu takhadallahu walada. Subhana. Huwal ghani. Lahu ma fis samawat wa ma fil ard. Mereka mengatakan Allah menjadikan seseorang sebagai anak. Maha suci Allah. Allah maha kaya. Allah memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini bentuk hinaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan baik-baik hadisnya. Qala Allahu kadzabani ibnu Adam. Allah berfirman, anak Adam telah mendustakan aku. Walam yakun lahu dzalik. Dan tidak pantas untuknya melakukan hal itu. Wa syatamani walam yakun lahu dzalik. Dan dia telah mencelaku, merendahkanku dan tidak pantas untuknya melakukan itu. Wa amma takdzibuhu iyaya. Adapun mendustakan aku maksudnya adalah faqaulu lan yu'idani kama bada'ani. Anak Adam mengatakan Allah tidak akan pernah bisa mengembalikan aku sebagaimana ia menciptakan aku. Wa laisa awwalal khalqi bi ahwana 'alayya min i'adatihi. Bukankah makhluk pertama lebih ringan atasku dibandingkan mengembalikannya. Maksudnya, menciptakan Adam itu lebih sulit dibandingkan mengembalikan Nabi Adam. Menciptakan Adam dari yang tidak ada sama sekali. Sekarang, mana yang lebih mudah? Mengembalikan Adam seperti semula atau menciptakan Adam dari pertama? Mana yang lebih mudah? Mengembalikan. Karena menciptakan lebih sulit. Artinya, menciptakan saja. Bisa apalagi sampai mengembalikan dari awal. Sangat mudah. Wa amma syatmuhu iyaya faqawluhu ittakhadallahu waladan wa anal ahadus samad. Adapun celaannya kepadaku adalah anak Adam mengatakan Allah telah menjadikan seorang anak dan aku adalah yang tunggal, yang seluruh makhluk membutuhkanku. Lam alit wa lam ulad wa lam yakun li kuf'an ahad. Aku tidak melahirkan dan aku tidak dilahirkan dan tidak ada yang semisal denganku. Nah ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah salat Isya kita akan sebutkan perkataan-perkataan kaum Yahudi dan Nasrani yang menghina Allah dari kitab-kitab mereka. Wallahu a'lam sallallahu nabiyana Muhammadul hamd. Orang yang baru sadar dari minuman keras. Pencelaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kira-kira beberapa poin yang mana kaum Yahudi Nasrani menghina Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang poin ketujuh. orang-orang ahlul kitab kafir karena mereka menghina para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka menghina para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Para nabi berzina menurut mereka. Kemudian para nabi melakukan LGBT menurut mereka. Ini hinaan mereka terhadap nabi-nabi yang membuat mereka kafir. Poin ke-8. Mereka kafir karena mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan rusak iman mereka kepada hari akhir, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Saya ulangi, yang ke-8, kafirnya ahlul kitab karena mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan rusaknya keimanan mereka kepada hari akhir, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Yang ke-9, kafirnya ahlul kitab berdasarkan ijma' para ulama. Berdasarkan ijma' para ulama. Seperti misalkan Al-Qadhi Iyad, seorang ulama Islam abad ke-5 Hijriah, mengatakan, وَقَائِلُ هَذَا كُلُّهُ كَافِرٌ بِالْإِجْمَعِ عَلَى كُفْرِ مَنْ لَمْ يُكَفِّرْ أَحَدًا مِنَ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ وكل من فارق دين المسلمين او وقف في تكفيرهم او شك. Artinya, dan orang yang mengatakan ini seluruhnya adalah kafir dengan ijma, yaitu kafirnya orang yang tidak mengkafirkan kaum Nasrani dan Yahudi. Kafirnya orang yang tidak mengkafirkan kaum Nasrani dan Yahudi, ini kafir. Atau ragu-ragu terhadap kekafiran mereka. Atau diam terhadap kekafiran mereka. Jadi kalau ditanya, Yahudi Nasrani kafir gak? Dia diam. Gak mengatakan iya, tidak mengatakan tidak. Tidak juga ragu-ragu, tapi diam. Ini saja sudah kafir. Ya. Kemudian juga para ulama mengatakan, man lam yukaffir man dana bighairil islam kan nasara au shakka fi kurhi fihim au sahaha madhhabahum fa huwa kafir qad ajma'al ulama ala kufri man lam yukaffir al yahud wan nasara. Telah bersepakat para ulama kafirnya orang yang tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani. Ini ijma' para ulama, tidak ada keraguan di dalamnya. Naam. Sekarang para ikhwah, kalau sudah kita pahami itu semua, saya akan sebutkan syubhat. Syubhat yang menyatakan bahwa kaum Yahudi dan Nasrani tidak kafir. Di antara syubhat mereka bahwasanya adalah yang paling luar biasa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 62. Jadi mereka punya syubhat malah dengan Al-Qur'an. Al-Baqarah ayat 62. Ayatnya berbunyi begini. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajrun 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang beriman, lihat perhatikan, orang beriman. Yahudi, Nasrani, penyembah berhala yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Rabb mereka dan tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak sedih. Kata mereka, lihat di situ, beriman orang Islam, Yahudi, Nasrani, yang penting beramal saleh, yang penting jadi orang saleh, maka mereka akan dapatkan pahala di sisi Allah. Ini menunjukkan bahwa tidak kafirnya Yahudi dan Nasrani menurut mereka. Maka kita jawab bahwa ayat ini, jawabannya, ayat ini teruntuk orang yang mati di atas Islam. Teruntuk orang yang mati di atas Islam sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini teruntuk orang yang mati di atas Islam sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ayat ini teruntuk orang yang mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman. Ayat ini teruntuk orang yang mendapati Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada beliau. Jadi ketika Allah berfirman, innal ladhina amanu, orang-orang yang beriman. Maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW. Yahudi dan Nasrani, maksudnya beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa. Wasabi'in, dan orang-orang yang beriman kepada Allah, asalnya menyembah berhala, kemudian dia beriman. Dan beramal saleh, mereka lah orang yang mendapatkan surga. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Jadi maksudnya, yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mati di atas Islam sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Atau orang-orang yang mendapati Nabi Muhammad SAW dan beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalil syubhat mereka yang kedua. Surat Al-Ma'idah ayat 43. Al-Ma'idah ayat 43. Wa kaifa yuhakkimunak wa indahumut tawratu fiha hukmullah. Dan bagaimana mereka menjadikan engkau sebagai hakim pemutus keputusan wahai Muhammad, padahal di sisi Yahudi ada Taurat, di dalamnya ada kitab, ada hukum Allah, cukup Taurat. Nah ini menunjukkan kata mereka, cukup Taurat. Tidak perlu ikut agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup Taurat. Maka kita jawab, kalau Anda benar-benar beriman kepada Taurat, niscaya Anda akan mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syubhat yang kedua. Kemudian para ikhwah, syubhat yang ketiga. Yahudi dan Nasrani, perempuan-perempuan mereka halal untuk dinikahi. Yahudi dan Nasrani, sembelihan-sembelihan mereka halal untuk dimakan. Menunjukkan mereka tidak kafir, kata mereka. Perempuan-perempuan mereka halal untuk dinikahi. Sembelihan-sembelihan mereka halal untuk dimakan. Menunjukkan bahwa mereka tidak kafir. Kalian saja yang radikal. Ya, suka mengkafirkan orang. Maka kita jawab bahwasanya dalil-dalil syariat tidak mungkin bertentangan satu dengan yang lainnya. Dalil-dalil syariat tidak mungkin bertentangan satu dengan yang lainnya. Maksud dihalalkannya menikah dengan wanita-wanita ahlul kitab dan dihalalkannya sembelihan-sembelihan ahlul kitab adalah kekhususan. Kekhususan. Bagi ahlul kitab. Dan ini tidak melazimkan mereka tidak kafir. Paham ya? Maksud dihalalkannya menikah dengan wanita-wanita ahlul kitab dan dihalalkannya sembelihan-sembelihan ahlul kitab adalah kekhususan. Dan ini tidak melazimkan mereka tidak kafir. Tetap mereka kafir. Cuma sembelihannya halal. Tetap mereka wanita muslimahnya kafir, musyrik, cuma boleh dinikahi. Nah, siapa yang hendak merubah keturunan? Nikahi orang bule sana. Asal ahlul kitab. halal. Saya jadi ingat dulu waktu kerja di Damam Arab Saudi, ada orang Filipin masuk Islam. Kemudian orang Filipin ini pulang ke Filipin, ke negerinya. Di negerinya dia mendapati istrinya masih Nasrani. Setiap kali habis bergaul, kan sunnahnya kita mandi. Habis bergaul dengan istri, sunnahnya kita mandi. Maka istrinya mengatakan, sebegitu kotorkah saya di dalam agamamu? Setelah kamu menggauli saya, menikmati saya, kamu harus mandi. Maka kata suaminya, beginilah agama saya yang menjaga kebersihan. Setelah bergaul, dianjurkan untuk mandi, bukan dianjurkan untuk nganga. Jomblo, orang paham jomblo. Paham ini pada ikhwah. Nah itu, ini menunjukkan bahwasanya kekhususan dan tidak melazimkan bahwa mereka tidak kafir. Tetap kafir, cuma khusus hukumnya. Nah, itu beberapa poin tentang syubhat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala masih kita melanjutkan beberapa permasalahan di dalam pembatal keislaman yang ketiga ini. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dalam kebaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pada halaman 110, penulis Syekh Saleh Fauzan hafizahullah mengatakan mereka yang mengingkari risalahnya dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW maka akan lebih dahsyat kekufurannya. Apakah artinya kekufuran bertingkat-tingkat sebagaimana keimanan? Oh iya. Ya, kekufuran bertingkat-tingkat. Yang kafir tetapi tidak mengaku menjadi Tuhan tidak sama dengan yang kafir yang mengaku menjadi Tuhan. Fir'aun tidak sama kekufurannya dengan pendeta sekarang. Meskipun sama-sama kafir. Ya, ya betul. Kekufuran bertingkat-tingkat sebagaimana keimanan bertingkat-tingkat. Apakah golongan Syiah, Rafidhah, Zaidiyah, Imamiyah dan semua sektenya adalah kafir atau musyrik? Dan mohon alasannya. Lalu jika kafir, apakah wajib dikafirkan? Apakah mutlak semuanya? Sebab ada syubhat mengatakan ada Syiah Zaidiyah yang ringan tingkatan Syiahnya hampir seperti Sunni. Maka jawabannya adalah kaum Syiah Rafidhah yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan Husain, dengan Fatimah, berdoa kepada Husain, berdoa kepada Fatimah, atau menuhankan Ali, atau menghina para sahabat, atau meyakini Al-Quran kurang, atau meyakini Aisyah radhiyallahu anha sebagai wanita pezina, maka kafir. Itu inti pembicaraan. Kaum Syiah Rafidhah yang melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi, maka kafir. Musyrik, kafir, keluar dari Islam. Siapapun orangnya, apapun sektenya, yang mensyirikkan Allah, berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada Husain, berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada Zainab, Fatimah, menyatakan, memanggil-manggil Husain sebagaimana memanggil-manggil Allah, atau menuhankan Ali bin Abi Thalib, atau menyatakan Al-Quran kurang, tidak sempurna, sekarang yang dipegang oleh kaum muslimin tidak sempurna, akan nanti di akhir zaman dibawa oleh Imam Mahdi, yang Imam Mahdinya dari mulai 1300 tahun yang lalu sembunyi, entah di mana sembunyinya. Ya, kemudian itu yang menghina Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, atau yang tidak meyakini terlepasnya Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan zina, ini kafir. Apapun sektenya, wallahu alam. Apakah kita boleh sholat di belakang yang mengaku dirinya Islam tapi berbuat kesyirikan seperti sholat di belakang seorang dukun? Maka jawabannya, tidak sah sholat di belakang orang yang melakukan kesyirikan. Karena sholatul musyrik, sholatnya orang musyrik tidak sah. Maka siapa yang pernah sholat di belakangnya, Allahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat, tidak sah sholat makmumnya dan dia wajib untuk mengqadha. Meskipun ada khilaf di antara ulama, sah sholatnya karena yang tidak sah cuma imamnya, adapun sholat makmumnya sah, yang tidak sah cuma jamaahnya saja. Allahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat makmumnya juga tidak sah karena dia berimaman kepada orang yang tidak sah sholatnya. Orang dukun, tukang ramal, atau disebut orang pintar menurut orang bodoh, ini adalah musyrik. Kenapa? Karena menyamakan dirinya dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu mengetahui akan hal gaib. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Ya. Saya bekerja di suatu tempat yang pemiliknya ahlus sunnah, disediakan untuk karyawannya tahsin dan kajian Islam satu pekan sekali. Oh, ulun gin hakun nih begawi sini. Namun di tempat kerja kami ikhtilat. Sering bercanda. Saya merasa hati saya semakin keras. Apakah saya harus keluar dari tempat tersebut? Maka jawabannya, jangan keluar. Akan tetapi yang memiliki tempat tersebut dinasihati, ya, agar jauh dari ikhtilat. Agar jauh dari ikhtilat. Memang kalau kita di Indonesia agak susah. Bahkan sekarang di Arab Saudi saya agak susah. Saya dulu masih tinggal di Arab Saudi, kalau yang bekerja, kalau ada toko di mall misalkan, ada toko pakaian dalam perempuan, maka itu biasanya peraturan di Arab Saudi yang menjaganya adalah para perempuan Arab Saudi, dan tertulis di depan, ya, only family, hanya keluarga yang boleh masuk. Artinya perempuan ataupun yang bawa suami. Perempuan atau yang bawa suami. Maka ini bisa dilakukan oleh para penjual barang-barang dalam perempuan, pakaian-pakaian perempuan. Maka yang boleh masuk hanya perempuan dan yang menjaganya perempuan, dan kemudian ataupun yang membawa keluarganya, anak-anaknya ataupun suaminya. Dan biasanya para lelaki di sana tidak mau masuk tempat-tempat begitu, biarkan istrinya masuk ke dalam. Kemudian juga saya pernah memberi advice, nasihat kepada seorang yang mempunyai pekerjaan membuat event. Biasanya dia dulu sebelum berhijrah membuat event, konser-konser musik sampai mendatangkan Lady Gaga, kata dia. Kemudian dia berhijrah. Setelah itu berubahlah 180 derajat event-event yang dia bikin sekarang yang bermanfaat, di antaranya yaitu expo buku. Ya. Nah, saya kasih nasihat, jangan sampai di expo tersebut terjadi ikhtilat. Caranya bagaimana? Beri waktu khusus untuk perempuan. Seperti misalkan hari Senin, Selasa, Rabu khusus untuk laki-laki. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad khusus untuk perempuan dan yang bawa keluarga. Maka pada saat itu akan terjaga perempuan-perempuan bebas untuk memilih, untuk membeli, dan semisalnya. Begitu juga yang punya rumah makan, rumah makan. Saya perhatikan kalau di Arab Saudi, meskipun ya, kita tidak bisa menyatakan Arab Saudi lepas dari dosa dan maksiat, tidak. Tetapi ada beberapa cara yang mereka lakukan agar tidak ikhtilat. Di antaranya rumah makan. Rumah makan ada khusus untuk bujangan. Iya. Jadi mereka mesan ataupun mereka punya rumah makan khusus untuk bujangan di sini. Kemudian nanti ada khusus untuk family. Jadi khusus untuk family, di situ bisa bawa anak, bisa bawa istri, bisa bawa suami. Dan di situ pun yang untuk family disediakan berbilik-bilik. Jadi bilik satu, bilik dua, bilik. Dan itu sangat digemari. Kalau ternyata di Indonesia ada, itu sangat digemari. Kemudian juga di dalam apa tadi saya ingin bilang, sekolah. Sekolah juga demikian. Sekolah laki-laki khusus, sekolah perempuan. Nah, sekolah perempuan ini mungkin agak susah. Sekolah perempuan tuh benar-benar tertutup. Ini kalau begini kan masih terbuka nih. Jadi bapak-bapak bisa nongkrong di situ tuh. Melihat para janda-janda lewat. Ya ngaku aja pian. Ya, nongkrong di situ pura-pura pandiran di situ. Ya. Barang aing melihat matanya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Nah, kalau di sana tidak. Di sana caranya khusus sekolah perempuan itu benar-benar tertutup. Pintunya dari besi. Jadi enggak bisa keluar. Tidak bisa, maksudnya tidak bisa masuk gitu. Anak perempuannya nanti ada bel di depan. Tet, berarti Anda yang mau masuk. Masuk. Kalau jam waktu keluar, bagaimana caranya? Pencet bel. Tet. Fulanah binti Fulan. Saya ingin ngambil anak saya, namanya si Fulan binti Fulan. Nanti dipanggil. Fulanah binti Fulan, bapaknya sudah nunggu di luar. Begitu caranya. Jadi sudah terkondisikan sedemikian rupa. Dan saya yakin sekali, ketika Arab Saudi membolehkan perempuan untuk menyetir, mereka sudah mempersiapkan sebuah perangkat yang dengannya mereka tidak ada ikhtilat. Tapi meskipun demikian, kita tidak menganggap mereka suci, tidak lepas dari dosa, akan tetapi kita bisa belajar hal-hal yang baik-baik. Ya. Al-haqqu dhanatul mu'min, kata Rasulullah SAW. Kebenaran itu sesuatu yang hilang dari orang beriman. Aina wajadaha haqqu biha. Siapa, di mana saja dia dapatkan kebenaran tersebut, dia boleh ambil. Nah, kita bisa mencontoh dari hal-hal ini. Nah, contoh misalkan nih, Pak, ibu-ibu yang mempunyai toko-toko baju, ya, toko-toko baju. Maka karena bajunya perempuan, maka silahkan tulis saja di situ family atau khusus keluarga, khusus perempuan. Sudah, yang masuk hanya perempuan. Jangan suaminya umpat-umpat masuk, ya, di situ. Nah, ini sehingga tidak terjadi ikhtilat. Wallahi para ikhwah, kadang-kadang di zaman sekarang ini kita mendengung-dengungkan agar tidak ikhtilat, jadi asing karena saking jauhnya kaum muslimin dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat sulit menundukkan pandangan terhadap wanita non mahram. Nah, ya kalau padahal saya tahu dalil-dalil menundukkan pandangan. Seperti di dalam sunnah surah An-Nur ayat 30. Mohon nasihatnya untuk saya bisa menundukkan pandangan dengan baik. Karena saya sangat sulit menundukkan syahwat di dalam hati. Jazakallahu khairan. Notabene-nya saya sudah menikah, Ustaz. Sebelum saya baca notabene-nya tadi, catatan kakinya, saya sudah ingin menganjurkan agar menikah. Ternyata dia sudah menikah. Itu pun berarti masih tidak menjaga pandangan. Berarti nikah lagi. Karena semestinya yang menikah itu terjaga pandangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar ahsanu lil farj." Wahai para pemuda, jika kalian sanggup al-ba'ah, menafkahi lahir batin, maka menikahlah. Sesungguhnya dia menahan pandangan, menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Jadi itu fungsi menikah. Oh, ternyata setelah menikah malah tambah jelalatan. Maka jawabannya menikah lagi. Ya. Agar benar-benar puas. Oh, ini model orang Banjar. Ini model orang Jawa. Ini model orang Sumatera. Ini model orang Afrika. Puas ya. Kalau Bang Jaya. Ya. Kalau tidak sanggup menikah, maka berpuasa. Itu kiat. Kiat yang kedua yaitu ingat mata ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama dosa saat sendirian bisa menghapuskan pahala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Wallahi la'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amthali jibali tihamata biydan. Sungguh aku memberitahukan kepada kalian orang-orang dari umatku, pada hari kiamat dia membawa pahala bergunung-gunung. Pahalanya bergunung-gunung tihamah. Gunung Tihamah itu adalah gunung yang tinggi-tinggi di bagian rendah dari jazirah Arab. Jadi ada jazirah Arab itu ada disebut Najd, bagian yang tinggi-tinggi, ada bagian Tihamah yang rendah-rendah. Di tengah-tengahnya Hijaz, kota Madinah dan kota Mekah. Nah, Tihamah gunung yang tinggi-tinggi di daerah rendahnya, sudah rendah tapi dia tinggi. Makanya sangat aneh orang menuduh jam yang ada di kota Mekah itu tanduk setan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menunjukkan bahwasanya tanduk setan itu di Najd. Sedangkan Mekah bukan Najd. Najd itu, Mekah itu adalah Hijaz. Pembeda antara daerah tinggi Arab dengan daerah rendah Arab. Makanya kalau ngomong agama jangan sampai cuma tahu sedikit kaif haluk. Ngomong agama tentang hari kiamat bla bla bla bla. Kemudian tidak baca perkataan para ulama, seenaknya ngomong agama. Wallahi para ikhwah, sebagian ustadz yang membiarkan itu terjadi karena mereka tidak mau masuk ke dalam sebuah perdebatan. Sudahlah, biarin aja. Maka tapi gak bisa didiamkan itu. Paham gak maksud saya? Ya, ini para ikhwah. Nah, Tihamah adalah gunung yang besar-besar, tinggi-tinggi di daerah dataran rendah jazirah Arab. Baik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fayaj'aluha Allahu 'azza wa jalla haba'an madzur." Allah menjadikan pahala bergunung-gunung tersebut seperti debu-debu yang berterbangan. Haba itu adalah debu yang apabila diterpa sinar matahari akan terlihat sedikit-sedikit. Bayangkan dari mulai semenjak gunung-gunung menjadi debu-debu yang kecil sekali. Sebabnya apa? Sahabat Rasulullah SAW, Thauban radhiyallahu anhu, yang meriwayatkan hadis ini bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim alaina, allana kuna minhum wa nahnu lana alam." Wahai Rasulullah, sifati mereka untuk kami. Terangkan kepada mereka terangkan kepada kami tentang mereka, agar kami tidak seperti mereka dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Kata Rasulullah SAW, "Innahum ikhwanikum." Mereka orang muslim, saudara kalian. "Wa min bani jildadikum." Dan mereka adalah sebangsa dengan kalian. Manusia berarti. "Ya'khuduna minal lail kama ta'khudun." Mereka ahli sholat malam. Walakinnahum idza khalau bi maharimillah intahakuha. Akan tetapi jika mereka sendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mereka langgar, mereka libas, mereka acuh tak acuh. Allah melihatnya, Allah mendengarnya. Masa bodoh. Ini pahala terhapus saat maksiat sendirian. Nah, pikirkan itu. Saat tidak bisa menjaga syahwat matanya, pikirkan itu. Saya tidak mau sholat saya dihapus. Saya tidak mau. Para ulama mengatakan, kenapa dihapus orang yang bermaksiat saat sendirian, terutama dengan matanya? Jawabannya adalah satu, karena dia berarti melemehkan Allah, lancang dengan Allah. Kalau dilihat kawan, maka pinanya menjaga mata. Tapi kalau dilihat Allah, maka sangat lancang. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, mereka menganggap Allah tidak maha melihat, tidak maha mendengar. Maka hati-hati para ikhwah. Dan ini sebelum nasihat kepada antum semua, nasihat untuk saya pribadi juga. Mudah-mudahan kita semua bisa menundukkan pandangan dan memandangkan dengan mata ini hanya kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa sampaikan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.